Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan sekian banyak adab dan akhlak yang kita bacakan dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dari keseluruhan adab dan akhlak yang kemarin telah kita sebutkan, yang dengannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah membukukan kitab ini secara khusus menyebutkan akhlak-akhlak seorang rawi hadis dan seorang muhaddits, menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika seorang mencari al-ilm, ataukah ketika seorang telah memiliki ilmu tersebut, maka ilmu yang dimiliki oleh dirinya dikatakan sebagai ilmu yang nafi', yang bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya, apabila terlihat adanya dampak-dampak yang baik pada diri pemiliknya, terlihat dalam bab akhlaknya, adabnya, terlihat pula dalam bab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan kelanjutan dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kita bacakan nomor yang ke-383. Naam. Setelah sebelumnya muallif rahimahullah menganjurkan bagi seorang thullabul ilm agar memiliki sifat talattuf, lembut, asyafaqah, rahmat, penyayang kepada seorang muallim, kepada seorang guru, yang dengan sifat-sifat demikian itulah dia akan bisa mengeluarkan dari gurunya sekian banyak ilmu-ilmu dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang besar. Demikian ternyata para salafun salih, mereka bisa mendapatkan ilmu dengan jumlah yang besar dari guru-guru mereka. Mereka dapatkan dengan penampakan sifat akhlak yang baik sebagai interaksi mereka sebagai seorang murid kepada gurunya. Sehingga disebutkan oleh Abu Salamah rahimahullah, "Law rafaqtu bibni Abbasin lastakhrajtu minhu ilman katsira." Kalaulah semisal saya bertemu dengan Ibnu Abbas, saya akan bisa mengeluarkan darinya ilmu yang demikian banyak. Beliau akan memperlihatkan adab yang baik kepada sang guru tersebut, yang tentulah manusiawi ketika seorang guru melihat muridnya demikian beradab santun kepada mereka, maka dia akan secara royal menyampaikan kepada sang murid ini ilmu-ilmu yang dia pelajari, ilmu-ilmu yang dia miliki tersebut. Berbeda halnya apabila sang guru melihat muridnya adalah seorang murid yang keras peranginya kepadanya, murid yang tidak memiliki adab sopan santun ketika berinteraksi dengan sang guru, maka akan menyebabkan sang guru ini memiliki sifat enggan, tidak suka untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik kepada dirinya. Nah, dan ini tabiat manusia demikian. Kalau semisal kita berbicara dalam perkara ilmu, dalam urusan dunia saja demikian, ya kan? Kita bila memiliki harta, kemudian kita melihat seorang kawan yang kita kenal baik dengan kita, baik hubungannya dengan kita, dia tertimpa satu musibah, kita akan dengan ringan tangan mengeluarkan sejumlah harta dengan jumlah yang besar untuk membantu dan meringankan bebannya. Berbeda halnya dengan keadaan seorang yang jelek perangainya, jelek sifatnya, jelek tutur katanya. Mungkin pada sebagian keadaan dia bersikap kasar kepada dirinya ketika dia tertimpa satu musibah. Ini pada sebagian keadaan mungkin dia ngapoki, ya kan? Mungkin dia bahkan bersyukur dia tertimpa musibah tersebut. Boro-boro dia memberikan bantuan, bahkan dia bersyukur dia mendapatkan apa yang dia dapatkan tersebut. Dalam urusan dunia demikian, demikian pula dalam urusan al-ilm. Sehingga para salafun as-salih, mereka dengan cara ini mendapatkan ilmu yang demikian besar dari guru-guru mereka. Dan subhanallah, akhlak yang baik yang diberikan oleh seorang murid kepada gurunya, kita saksikan amalan ini adalah amalan yang mutasalsil, yang terus berkelanjutan, ibaratnya seperti rantai yang tidak ada putusnya. Berawal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang guru bagi para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Para sahabat Rasul adalah murid-murid beliau yang menimba ilmu wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak kepada Rasul, sangat besar cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan besar pula pengorbanan mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sikap para sahabat kepada Rasul. Ketika Rasul meninggal dunia, jadilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum sebagai guru-guru untuk generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in. Dan para tabi'in memberlakukan apa yang dengannya para sahabat Rasul memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa sikap istihtiram, memuliakan, berakhlak, bertutur kata dengan penuh adab dan kesantunan kepada guru-guru mereka. Setelah meninggalnya para sahabat Rasul, maka jadilah para tabi'in sebagai guru untuk generasi atba'u tabi'in, dan lakukan apa yang dilakukan oleh para tabi'in kepada guru-guru mereka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya hingga zaman kita saat ini. Naam, para masyayikh yang mereka belajar dari guru-guru mereka, para masyayikh yang masih hidup, mereka berakhlak dengan akhlak yang baik kepada syekh-syekhnya. Nah, para masyayikh ini yang berakhlak dengan akhlak yang baik kepada syekh-syekhnya, ketika memiliki murid, murid-murid mereka kepada syekhnya juga demikian, terus sampai berkelanjutan di bawah mereka dan di bawah mereka. Ini menunjukkan demikian seharusnya dan demikian termasuk dari adab yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muta'allim, seorang tulab al-ilm. Pada nomor yang ke-383, al-muallifu rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Utsman ibni Talud rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tul asma'i yunshidu. Saya mendengarkan Al-Asma'i rahimahullah menguraikan, menyebutkan satu syair. Dalam syairnya disebutkan oleh Al-Asma'i rahimahullah, lam ara mithla rifqi fi amrihi akhraja lil azra'i min khidriha. Man yasta'in bir rifqi fi amrihi yukhrijul hayyata min hujriha. Saya tidak melihat semisal perangai rifq, kelembutan dalam satu urusan yang ada padanya kelembutan tersebut. Akhraja lil azra'i min khidriha, akan memberikan pengaruh dampak hingga mengeluarkan al azra. Azra ini adalah para wanita-wanita pingitan, wanita-wanita yang sudah menginjak usia nikah. Mereka sangat pemalu, mereka seling di rumah-rumah mereka, besar rasa malu mereka. Karena wajar seorang wanita yang sudah menginjak usia nikah, ini biasanya ada saja ya kan para lelaki yang meminangnya. Dia malu, dia disembunyi di rumahnya, fi khidri yani fi hijriha. Para wanita-wanita tersebut malu, dia sembunyi di rumah-rumah mereka. Tapi bisa dikeluarkan dengan sifat rifq, lembutnya kita kepada sang wanita tersebut. Wa man yasta'in birrifqi fi amrihi, barang siapa yang meminta pertolongan dalam urusannya dengan kelembutan ini, qad yukhrijul hayyata min hujriha, akan bisa mengeluarkan seorang wanita yang pemalu itu dari rumah-rumahnya. Yani dalam syari ini ya demikian. Ada bulkhidbah, ketika seorang mengkhidbah seorang wanita, dia pinang dengan kelembutan, nah bukan dengan kekasaran, nantinya akan memberikan pengaruh yang baik kepada dirinya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa shanah. Sesungguhnya sifat kelembutan ini apabila ada pada sesuatu, maka akan menghiasi sesuatu tersebut apapun bentuknya. Kita sebagai pekerja, kita bersikap lembut kepada kawan-kawan kita, sesama pekerja, baik perangainya dengan mereka, maka akan terlihat indah di mata para pekerja-pekerja yang lain. Bahkan akan terlihat baik dan bagus di mata orang yang memberikan pekerjaan itu kepada mereka, sehingga dia memiliki kelebihan dari sisi keutamaan dibandingkan yang lain. Dalam hal tutur kata juga demikian, seorang bertutur kata dengan kelembutan akan menghiasi tutur kata tersebut, terlihat enak didengar, terlihat apa namanya senang untuk seseorang berlama-lama mendengarkan tutur kata yang keluar dari lisannya, karena dia lembut ketika berbicara, berinteraksi. Ataukah bergaul dengan tetangga dengan kelembutan akan semakin menghiasi pergaulan tersebut, dan mencakup sekian banyak amalan-amalan yang lain. Namun wala yunza'u an syai'in, tidaklah sifat kelembutan ini tercabut pada sesuatu, melainkan syanah, akan merusak sesuatu tersebut, akan menjadi rusak. Naam, yang seharusnya dimuliakan menjadi direndahkan, yang seharusnya dihormati menjadi dilecehkan, yang seharusnya disenangi menjadi dibenci. Naam, yang seharusnya enak dilihat menjadi buruk dari sisi penampilan dan penampakannya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Maksudnya penting bagi seorang thullabul ilm untuk bersikap lembut dengan guru-guru mereka, yang dengan kelembutan inilah akan bisa menghasilkan ilmu dengan jumlah yang besar. Kalau pembahasannya seputar arif, kelembutan, berarti makna yang di atas sebagai klarifikasi perkataan Abi Salamah, lau rofaktu bibni Abbas, kalau semisal saya rofaktu, ya'ani latoftu, ya'ani bersikap lembut kepada Ibn Abbas ketika menimba ilmu dengan beliau, maka akan bisa mengeluarkan ilmu dengan jumlah yang besar. Ini pentingnya seorang thullabul ilm berakhlak dengan akhlak tersebut. Kemudian pada nomor yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Abu Sa'id Al-Ashaj rahimahullah. Beliau mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Idris, mengabarkan kepada saya Abdullah ibn Idris rahimahullah. Beliau mengatakan, su'ilal a'mashu an hadithin famtana'a. Al-A'mash, Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, pernah ditanya tentang satu hadis, namun beliau enggan untuk menyampaikan hadis tersebut, menjawab pertanyaan tersebut. Falam yazalu bihi hatta istakhrajuhu. Maka terus mereka meminta dan bertanya kepada beliau rahimahullah hingga akhirnya mereka pun mengeluarkan dari Al-Imam Al-A'mas hadis tersebut. Falamma haddatsa bihi, tatkala beliau rahimahullah menyampaikan hadis ini, dharaba masalan, beliau membuat dengan satu permisalan. Faqala, beliau mengatakan, ja'a qaffafun ila sayrafi bidarahima yurihi iyaha fawazanaha fawajadaha tanqusu sab'in. Fa'ansha al-qaffafu yaqul, ajibtu ajibatan min dhi'bi saw'in asaba farisatan min laythi ghabi. Faqaffa bikaffihi sub'ayan sub'ayna minha tanaqqaha min as-sudi silabi. Naam. Kemudian Al-Imam Al-A'mash rahimahullah membuat satu misal dengan mengatakan datang seorang qaffaf. Qaffaf kalau disebutkan dalam khutnat, dalam qamus, qaffa sayrafi artinya saraqad darahima baina asabi'ihi wa huwa qaffaf. Seorang yang bisa mencuri dirham dengan tangannya karena kemahirannya, maka itu qaffaf. Maka itu namanya qaffaf. Yani dia pandai di dalam memainkan tangannya tersebut. Al-Imam Al-A'mash mengatakan, membuat misal apa yang mereka lakukan kepada beliau, ja'a qaffaf, datang seorang qaffaf ini kepada Sayrafi. Sayrafi ini seorang yang ahli di dalam menghitung uang dan menentukan keaslian dari uang tersebut. Ini Sayrafi. Nah, qaffaf ini datang menemui Sayrafi dengan membawa darahima, beberapa dirham. Dia perlihatkan dirham ini kepada sang Sayrafi ini. Fawazanaha, setelah diperlihatkan kemudian ditimbang. Dilihat, namanya Sayrafi, dia paham dengan melihat saja, oh ini 10 dirham, oh ini 20 dirham, oh ini sekian beratnya. Dia paham karena dia seorang Sayrafi. Namun karena kemahiran sang qaffaf ini di dalam menyembunyikan uang yang ada di tangannya, fawazanaha, dia pun menimbangnya. Fawajada tanqusu sab'in, ternyata ketika ditimbang bisa kurang dari 70 dirham. Seharusnya sekian dirham tapi kurang 70-nya. Sehingga membuat heran sang Sayrafi ini. Fa'ansha al-qaffafu yaqul, maka sang qaffaf ini akhirnya mengucapkan ucapannya, ajibtu ajibatan min dhi'bi saw'in ashaba farisatan min laythi ghabi. Saya sangat heran dengan seekor serigala yang jelek yang bisa mengalahkan dan menyantap seekor singa yang dalam keadaan lalai. Nah, yang dalam keadaan lalai. Serigala sama singa seharusnya ketika berkelahi lebih kuatan singa, ya kan? Tapi subhanallah, serigala ini karena kepintarannya bisa memangsa singa tersebut. Faqaffa bikaffihi sub'ayna minha, dia menyembunyikan dengan tangannya 70 dari dirham ini. Tanaqqaha minasudis saylabi, dia membersihkannya dari hitam yang demikian keras itu. Nah, yakni karena kepintarannya di dalam menyembunyikannya. Fa in ukhda faqad yukhda wa yu'khadhu atiqu tayri min jawi sahabi. sungguh ditipu dan sungguh telah ditipu dan diambil atiqut tayri min jawis sahabi, oleh seekor burung, oleh burung dengan cakar-cakar mereka dari awan-awan yang ada di langit sana. Nah, ini menunjukkan terkadang seekor burung juga bisa melakukan yang demikian. Al-muhim, dari penjelasan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, ini juga di dalamnya berisikan akhlak yang seharusnya dilakukan oleh seorang thullabul ilm, bersikap lembut kepada guru-guru mereka. Nah, kemudian pada nomor yang ke-385 mu'alif rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya perkataan Al-Hajjaj rahimahullah, beliau mengatakan kana Amr ibn Qais al-Mula'i idza balaghahu al-hadithu 'anil rajuli fa'arada an yasma'ahu atahu hatta yajlisa baina yadayhi. Bahwasanya Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah, apabila beliau mendengarkan satu hadis ataukah tersampaikan kepada beliau satu hadis dari seseorang, kemudian beliau berkeinginan sendiri untuk mendengarkan hadis ini langsung dari orang tersebut, bukan melalui perantara orang lain. Atahu hatta yajlisa baina yadaihi, dia akan mendatangi orang ini hingga duduk di hadapannya. Tenang, duduk di hadapan orang ini. Wa yakhfadu janahahu, dia menundukkan sayapnya, yakni menundukkan dirinya dengan rendah hati. Wa yaqul, akan mengatakan kepada lelaki ini, alimni rahimakallah mimma 'allamakallah, ajarkan kepada saya rahimakallah apa yang Allah ajarkan berupa ilmu kepada dirimu. Nah, lihat demikian tawadhu'nya, rendah hatinya dan lembutnya Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah ketika berkeinginan untuk mendengarkan satu hadis dari seorang rawi hadis yang belum dia miliki hadis-hadisnya. Nah, kemudian pada nomor yang ke-386 mu'alif rahimahullah menyebutkan perkataan Muhammad ibn Abdurrahman At-Tara'ifi rahimahullah, beliau mengatakan hadartu bi Dimashq 'inda Ibni Jausa, saya pernah menghadiri di kota Damaskus majlisnya Ibni Jausa rahimahullahu taala. Faja'altu atamallaquhu, maka jadilah saya ini atamallaquhu, yakni bersikap lembut meminta ilmu kepada beliau rahimahullah. Faqultu ayyuhas syekh, saya mengatakan kepada beliau, ayyuhas syekh, wahai syekh, misluka mislu ma qala Kusair azzah, permisalanmu ini seperti halnya apa yang diucapkan oleh Kusair azzah. Naam, yakni beliau memuji gurunya ini. Perkataan Kusayyir Izzah mengatakan wa idza durru zana husna wujuhin kana lid-durri husnu wajhiki zaina wa tazidina atyab at-tayyibi tayyiban in lamastihi aina misluki aina. Ini lihat syair yang mengungkapkan rayuan seorang pria kepada seorang wanita. Apabila permata itu ditimbang dari seluruh kebaikan-kebaikannya, kana lidduri husnu wajhiki zina, maka permata ini tidak ada apa-apanya, masih bagus wajahmu dari sisi timbangannya. Nah, permata itu kan indah, tapi ketika dibandingkan dengan wajah wanita ini, maka lebih indah wajahnya. Wa tazidina atyabal tayyibi tayyiban, bahkan semakin bertambah bagusnya dirimu dengan bagus yang lainnya. In lamastihi aina misluki aina, apabila kamu memegangnya, maka di mana orang yang semisal denganmu dan di mana dirinya. Naam. Faqala, maka Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan hawwina 'alaika, pelankanlah apa yang kamu sampaikan tersebut. Haddatsana Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari qala sami'tu Sufyan ibn Uyayna yaqul la yaghurrul madhhu man 'arafa nafsahu. Nah, beliau menyebutkan riwayat dari Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, ketika beliau ada melihat orang memujinya dengan pujian yang demikian bagus, maka beliau rahimahullah menyebutkannya dengan menyampaikan riwayat dari Sufyan ibn Uyayna rahimahullah. Beliau mengatakan la yaghurrul madhhu man 'arafa nafsahu, tidaklah akan bisa menipu, tidaklah pujian tersebut akan bisa menipu seseorang yang orang ini mengetahui kadar dirinya. Nah, ada seorang memuji seorang yang kuat, kamu itu kuat, kamu itu sehat, misalnya dalam keadaan kondisi dirinya sakit, maka pujian-pujian dirinya enggak berpengaruh, ya kan? Karena dia faham kondisi dirinya tidak sebagaimana dirinya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan sami'tuhu yaqul, qala sami'tuhu yaqul, saya mendengarkan beliau mengatakan wa ayyu uqubatin 'ala ahli al-jahli ashaddu min mauti ahli al-ilm. Uqubah manakah yang layak untuk ditimpakan kepada ahli al-jahli yang lebih berat dibandingkan meninggalnya sosok dari ahli al-ilm, sehingga beliau bisa mendapatkan sekian banyak riwayat dari Ibnu Jauzi rahimahullah dengan sifat yang baik yang beliau tampakkan kepada gurunya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di majlis malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah.